Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Projakal, kilometer 5,5, Anda masih bersama kami di 107.90 MHz Ibnu Qayyim FM. Insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan kajian ilmiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan dan jazakallah khairan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian terakhir beberapa pekan yang lalu, kita telah membahas ayat pertama dan kedua dari surat Al-Kautsar, dan kita telah mendapatkan sekian faedah ilmiah dari para mufassirin terkait dengan ayat pertama dan kedua tersebut. Kita telah tahu apa itu Al-Kautsar, asal katanya, makna yang dikandung dan beberapa hal yang terkait dengannya. Pada sore hari ini kita akan menyelesaikan surat Al-Kautsar ini dengan membahas ayat yang ketiga. Untuk selanjutnya insyaallah kita akan membahas surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat ketiga ini, Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa makna shani'aka aduuka, yakni musuhmu. Inna shani'aka, sesungguhnya musuhmu itu huwal abtar. Ini makna yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibn Abbas. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas. Makna shani'aka yaitu aduuka. Adu maksudnya musuh. Sesungguhnya musuhmu itulah wahai Muhammad, al-abtar, huwal abtar. Ada makna kedua tetapi sebenarnya hampir sama dengan makna pertama ini, yaitu mubghidhuka. Inna shani'aka bermakna mubghidhuka. Orang-orang yang atau yang memusuhimu, yang membencimu. Kalau tadi musuh, maka yang kedua ini yang membencimu. Tentunya musuh sikapnya adalah membenci, sehingga tidak ada perbedaan antara kedua makna. Yang pertama apa tadi? Inna syani'aka bermakna inna aduwaka, sesungguhnya musuhmu. Jadi syani' berarti aduun. Yang kedua, inna shani'aka berarti inna mubghidaka. Mubghid yaitu orang yang membencimu, pihak yang membencimu. Sehingga kedua makna ini sama sebenarnya. Makna al-abtar, Al-Abtar maknanya adalah Al-Aqta alladhi la aqibalahu, yaitu orang yang terputus, tidak memiliki keturunan, tidak ada pelanjutnya, tidak ada generasi pelanjutnya. Nah, ini makna Al-Abtar. Makna Al-Abtar yaitu Al-Aqta yang telah terputus dan tidak memiliki generasi pelanjut, tidak punya keturunan yang akan melanjutkan kiprahnya, melanjutkan nasabnya, ya, baik melanjutkan kiprah, misi, ya, keilmuannya, keutamaannya, atau dalam pengertian juga tidak ada kelanjutan dari sisi nasab. Nah, ini terjadi, disebutkan oleh sebagian mufassirin bahwa sebab nuzul ayat ketiga ini dari surat Al-Kautsar adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi ujian oleh Allah dengan meninggalnya salah satu anaknya yang bernama Qasim. Ya, jadi Rasulullah punya beberapa putra, di antaranya atau di antara putra Rasul itu bernama Qasim. Meninggal dunia ketika masih di Makkah dari istrinya yang bernama Khadijah. Rasulullah juga punya putra namanya Ibrahim, meninggal dunia ketika sudah di Madinah dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Nah, ini ketika meninggal salah satu putra Rasul ini, Abu Jahal menyatakan hendak mengejek Rasul, menyampaikan kepada orang-orang musyrikin, inna Muhammadan abtar, sesungguhnya Muhammad itu telah terputus nasabnya, tidak ada yang akan melanjutkan kiprah dan misinya karena sudah tidak punya lagi putra. Karena memang kalau seseorang sudah tidak memiliki putra, anak putra khususnya, hanya terputus nasab, anak itu mengikuti ayah, mengikuti ayah. Nah, sampai ada pepatah yang diucapkan oleh orang Arab yang menunjukkan tentang bahwa pentingnya anak pria atau anak putra itu, ya, kata mereka, banuna banu abnaina wa banu banatina banu rijalil abairi. Kata mereka, banuna, anak-anak kita yang sebenarnya adalah anak-anak lelaki dari putra-putra kita. Anak-anak lelaki dari siapa? Putra-putra kita. Sementara putra dari anak-anak perempuan kita, itu anaknya dia menantu, anaknya orang lain sudah. Nah, anaknya orang lain, kata mereka. Maksudnya adalah bahwa nasab itu berlanjut melalui garis anak yang putra. Biasanya mereka ada fam kan? Iya, ada fam. Fam itu berlanjut dari anak putranya, terus turun temurun. Nah, jadi barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki anak putra. Tidak ada Fulan bin Muhammad, sementara Al-Hasan dan Al-Husain itu putranya siapa? Ali. Makanya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidak disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun cucunya dari putrinya yang bernama Fatimah. Lah, ketika meninggal dunia putra Rasul ini, langsung Abu Jahal, ya, menyatakan abtara Muhammad, telah terputus Muhammad. Disebutkan bahwa ini adalah sebagai sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Tetapi disebutkan dalam riwayat lain di dalam Musnad Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah, dan dinukil pula Al-Imam Ibnu Katsir, dan disahihkan oleh Syekh Mukbil dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Beliau ada kitab khusus yang di sana menyebutkan hadis-hadis yang sah dalam permasalahan asbabun nuzul khusus. Nah, disebutkan hadis riwayat al-Imam al-Bazzar dalam musnadnya ini bahwa Ka'ab ibn al-Ashraf salah seorang dari ahlul kitab, ketika datang ke negeri Mekah bertemu dengan Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya pada waktu itu, Quraisy menyampaikan kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, bagaimana menurutmu wahai Ka'ab tentang orang ini yang namanya Muhammad ini, yang sudah enggak punya keturunan lagi dia. Nah, dia memisahkan diri dari kaumnya. Kemudian Ka'ab ibn al-Ashraf mengatakan, antum khairum minhu. Kalian lebih mulia dibandingkan orang ini, dibandingkan Rasul maksudnya. Kata Ka'ab ibn al-Ashraf. Nah, ketika itulah turun ayat, inna syani'aka huwal abtal. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu itu wahai Muhammad, mereka lah yang akan terputus. Maksudnya bukan terputus dari keturunan, karena di antara makna abtar itu apa? Terputus dari pihak yang akan melanjutkan misinya, yang akan menyanjungnya, menyebut namanya dalam kebaikan-kebaikan, menyebutkan keutamaan-keutamaannya pada generasi berikutnya. Kita lihat Abu Jahal putus. Orang menyebut dia bukan kebaikannya, tetapi kekejamannya, kekufurannya, kejelekannya. Begitu juga Abu Jahal dan orang-orang musyrikin lainnya terputus, berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terus berlanjut walaupun enggak punya keturunan dalam bentuk anak putra, ya. Terus sampai hari ini Rasulullah disebut namanya. Bahkan umat Islam terus bersolawat kepada beliau. Allah abadikan namanya di dalam solat. Allah abadikan namanya di dalam azan. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehari 5 kali, ayat dalam 5 waktu minimalnya. Dalam pengertian minimalnya, yakni kalikan 2. Berarti berapa? Setiap azan 2 kali ya disebutkan. Terus setelah itu qomat. Iqamatus shalah sekali kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, berarti minimalnya 15 kali sudah. Belum selawat, ya. Selesai azan diucapkan kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian doa Allah marabba hadhihi da'wati tamma was-salati qa'imati Muhammadanil wasilah. Ya. Di Al-Qur'an disebutkan oleh Allah, terus umatnya menyebut ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa rafa'na laka dzikra, dan telah kami angkat namamu wahai Muhammad. Ternyata Rasul terus namanya disebut, misinya berlanjut. Ya. Misinya berlanjut sampai yaumil qiyamah. Nah. Ini tentang ayat terakhir dari surat Al-Kautsar, yaitu ayat ketiga tepatnya. Nah, apa ada yang perlu ditanyakan? Jika sudah difahami, kita akan memasuki surat berikutnya, yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Tiga ayat pertama makkiyah, sementara 4 ayat berikutnya adalah madaniyah. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dari 7 ayat surat Al-Ma'un terbagi menjadi 2. 3 ayat pertama Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Abu Furqan. Turun di Mekah. Kalau Madaniyah? Turun di Madinah. Alhamdulillah. Antum Muhammad dari Jir. Kalau Madinah setelah hijrahnya Rasul SAW. Jadi sekali lagi perlu diulangi bahwa pembagian Makkiyah dan Madinah bukan pembagian tempat tetapi pembagian waktu. Sebelum atau sesudah hijrah. Kalau turun sebelum hijrah dinamakan Makkiyah walaupun turunnya di Madinah. Tetapi kalau sesudah hijrah dinamakan Madinah walaupun turunnya di Makkah. Sudah kita bahas beberapa kali. Nah, Al-Ma'un nama surat ini diambil dari kata terakhir pada ayat terakhir. Wa yamna'un al-ma'un. Kata Al-Ma'un nama surat ini diambil dari kata terakhir pada ayat terakhir, ayat ketujuh. Apa makna Al-Ma'un? Al-Ma'un itu adalah barang-barang kebutuhan keseharian yang harganya tidak terlalu bernilai. Tidak terlalu bernilai. Seperti timba, seperti cangkir, ya, atau yang semisal itulah. Nah, apalagi misalnya barang keseharian yang nilainya nggak terlalu besar. Seperti apa misalnya? Selain timba, cangkir, ciduk kamar mandi itu, apa? Gantungan baju, ya, hanger itu. Nah, ini al-ma'un. Saya melihat di beberapa terjemahan diartikan barang-barang berharga. Wallahu a'lam. Siapa yang pegang terjemahan? Diartikan apa? Barang-barang rumah. Ada yang punya terjemahan lain? Nah, mungkin kurang tepat kalau diartikan barang-barang berharga. Ya. Al-ma'un itu adalah barang-barang kebutuhan keseharian dalam rumah tangga yang nilainya tidak terlalu besar. Nah, nilainya nggak terlalu besar. Nah, berbeda dengan misalkan tape recorder, ya, atau misalkan emas, ya, gelang, anting dan yang semisalnya, ini berharga. Nanti kita akan bahas makna ini lebih lengkap lagi insyaallah. Kita akan memasuki pada ayat pertama surat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau makna ara'aita? Sebenarnya asal katanya dari ro'a. Asal katanya itu dari ro'a, yakni melihat. Aro itu memperlihatkan. Ya. Kalau ro'a melihat, aro memperlihatkan. Karena ada tambahan hamzah itu. Seperti dakhala artinya masuk. Ya. Dakhala artinya apa? Masuk. Tetapi kalau ditambah adkhala, memasukkan, ya. Nah, namun dalam konteks seperti ini makna ara'aita, dan ini banyak di dalam Al-Quran diulang-ulang, ara'aita, ara'aita, ara'aita alladhi yanha abdan idha salla. Di Al-Quran banyak sekali. Maknanya adalah tahukah engkau? Dijelaskan atau ditafsirkan lagi dengan mana? Kabarkan kepadaku tentang itu maksudnya, ya, kabarkan kepadaku tentang ini atau apa pendapatmu tentang ini. Nah, ara'aital ladzi, tahukah engkau wahai Muhammad tentang orang yukadzibu yang mendustakan, kadzaba yukadzibu mendustakan, biddini yang mendustakan ad-din. Apa makna ad-din? Kita sering mendengar nama ad-din. Sering dipakai dinul Islam. Apa arti dinul Islam? Agama Islam. Tetapi kalimat ad-din dalam beberapa konteks Al-Quran maknanya bukan lagi agama seperti yang kita sering gunakan. Maknanya adalah hari pembalasan yang penuh dengan keadilan. Karena ad-din secara bahasa itu maknanya al-jaza bil-adl. Ad-din maknanya secara bahasa al-jaza'u bil-adl, pembalasan yang dilakukan di atas keadilan. Itu makna ad-din secara bahasa. Nah, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah engkau wahai Muhammad tentang orang yang mendustakan tentang hari pembalasan yang setiap orang dibalas dengan penuh keadilan. Ini makna ad-din dalam ayat ini, sama dengan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin, yang sebagai penguasa hari pembalasan yang penuh dengan keadilan. Nah, jadi yang dimaksud ad-din pada ayat pertama ini bermakna apa? Hari pembalasan. Dan yaumuddin adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Infitar, wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Nah, ini yaumuddin. Apa itu yaumuddin? Dijelaskan pada hari itu yang kekuasaannya mutlak di sisi Allah, semua pihak akan dibalas dengan penuh keadilan. Dalam surat Al-Infitar itu Allah memberikan ciri-ciri sekaligus sebagai definisi juga tentang yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaumuddin itu kata Allah adalah hari di mana tak seorang jiwa pun memiliki daya atau upaya untuk menolong pihak lain atau jiwa yang lainnya. Tidak punya kemampuan apa-apa. Wal amru yauma idzin lillah. Dan keadaan atau kondisi serta urusan pada hari itu murni milik Allah satu-satunya. Ya, milik Allah satu-satunya. Jadi kalau kita ditanya apa itu yaumuddin, sama dengan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Sehingga mana ayat pertama ini, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau wahai Muhammad tentang orang yang mendustakan hari pembalasan, yakni hari kiamat nanti, hari kebangkitan. Itu makna yaumuddin atau ad-din dalam ayat pertama ini. Di antara yang menunjukkan makna tersebut, yang menunjukkan makna yaumuddin itu adalah hari pembalasan, adalah apa yang Allah sebutkan di dalam ayatnya yang lainnya. Allah mengatakan yauma idzin yuwaffihimullah dinahumul haqq. Yauma idzin yuwaffihimullah dinahumul haqq. Pada hari itu kata Allah, Allah akan penuhi, Allah akan balas dengan penuh keadilan dinahumul haqq, balasan mereka. Nah, ayat ini di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur, saya lupa ayatnya keberapa. Di dalam surat An-Nur, nanti antum bisa cari sendiri. Dalam ayat ini ada satu petunjuk bahwa makna ad-din adalah hari pembalasan. yauma idzin yuwaffihim, pada hari itu yuwaffihimullah, Allah akan penuhi dinahumul haq, balasan perbuatan atau amalan mereka dengan penuh keadilan dan kebenaran. Jadi sekarang topiknya pada ayat ini ingin menjelaskan Allah tentang orang yang pada hakikatnya dia adalah sebagai pendusta hari kebangkitan, pendusta hari pembalasan yang penuh dengan keadilan itu. Bagaimana sih ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan itu. Mungkin saja secara lisan ketika dia ditanya, apakah kamu gak beriman pada hari pembalasan? Iya, saya beriman. Secara lisan. Namun secara amalan yang dia lakukan bertentangan dengan pernyataan lisannya itu. Dengan sebab amalan yang dia lakukan dan pelanggaran yang dia lakukan itu menunjukkan dia pada hakikatnya tidak beriman, atau bahkan dia mendustakan hari pembalasan tersebut. Allah melanjutkan, Allah menjelaskan siapa yang Allah sebutkan di sini, alladzi. Alladzi dalam bahasa Arab dinamakan ismul mausul, kata penghubung, ya, kata penghubung yang menjelaskan siapa subjek, siapa fa'il ini, hakikatnya itu apa dan siapa dia, ya. Atau hakikat sebuah objek, sebuah maf'ul. Ini alladzi atau alladzina kalau jamak, ya. Allati kalau mu'annas, ya. Dan seterusnya. Siapa alladzi di sini? Coba perhatikan pada ayat pertama itu. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa itu orang yang mendustakan hari pembalasan? Siapa dia? Alladzi yang mendustakan ini siapa dia? Apa ciri-cirinya? Dijelaskan oleh Allah. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Maka ketahuilah, dia adalah orang yang menghardik, mengusir, membentak anak yatim. Anak yatim. Siapa anak yatim? Anak yatim itu man mata abuhu walam yablugh rusdahu. Seorang anak atau ya yang ditinggal mati oleh ayahnya dan belum sampai pada masa baligh, belum sampai pada masa dia sudah kokoh cara berpikirnya, ya, fisiknya, ya, sehingga bisa melindungi hartanya, melindungi dirinya, atau bisa mengelola, mengembangkan hartanya, melindungi keluarganya. Kalau sudah sampai pada batas ini, sudah bisa diajak berpikir, sudah bisa diajak untuk mengembangkan harta yang dia miliki, bisa melindungi hartanya, bisa melindungi dirinya, maka sudah tidak lagi dikategorikan sebagai anak yatim. Oh, kesian si fulan ini anak yatim. Fulan siapa itu loh? Yang di sebelah sini, yang punya anak dua itu. Oh, sudah punya anak dua ya, bukan yatim. Nah, jadi yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati, ditinggal meninggal oleh ayahnya dalam keadaan dia belum sampai pada posisi sebagai seorang yang bisa berpikir, mengembangkan hartanya, melindungi harta dan dirinya. Nah, sampai di sini wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.